Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil hamid, wa huwa ahlus sana'i wat tamjid, fa'alul lima yurid, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin afdalil abid wa ala alihi wa sahbihi al-kiramil amajid wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmin yatahaqqaqu fihi al-wa'du wal-wa'id. Amma ba'd, fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bitaqwallah فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, saudara-saudara dan saudari-saudari yang saya hormati, adik-adik dan anak-anak yang saya cintai dan saya sayangi, baik yang hadir maupun yang mendengarkan melalui radio dakwah, Radio Al-Quran dan Dakwah Al-Ihsan FM 90,5 dimanapun berada. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala masih senantiasa di hati kita. Kita masih yakin dan percaya bahwa mendekatkan diri kepadanya adalah sebuah karunia yang tidak bisa diukur dengan dunia. Karena memang iman kepada Allah lebih baik dari dunia dan seisinya. Oleh sebab itu kita bersyukur karena kita tidak tertipu oleh dunia ini. Walaupun dia memang kerjanya menipu, kesenangan yang menipu, tapi alhamdulillah kita mudah-mudahan tidak tertipu. Buktinya kita mau datang ke rumahnya ini, ke tempat yang mudah-mudahan diberkahi dan mendatangkan rahmat ini. Kita dipilihnya, diberinya keinginan dan niat untuk datang, dan sebagian besar dari hamba-hambanya mungkin belum cukup satu hari ini untuk mencari rezeki, sehingga tidak punya waktu luang untuk bertemu dengan Rabbi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang semakin dekat, sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan nikmat di dunia dan juga di akhirat. Selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad alaihi afdhalus shalah, alhamdulillah ya alaikumus salam, yang mengajarkan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Alhamdulillah. Yadikumus salam. Yang mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita, beliau yang diampuni dosa-dosanya yang telah dulu dan yang akan datang, Allah pelihara dari segala kesalahan, namun menunjukkan bagaimana semangatnya untuk mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kita berbangga pula, dan wajib kita merasa tinggi di saat kita dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Kita haus dengan mutiara-mutiara hikmahnya. Kita senantiasa bersemangat untuk menuntut ilmu-ilmu yang ditinggalkannya. Karena disitulah jalan keselamatan. Disitulah jalan kesuksesan, yang dengannya kita mengaplikasikan visi dan misi kehidupan, yaitu ibadatullah, beribadah kepada Allah. Apapun profesi kita, apapun level kita, apapun status sosial dan ekonomi kita, yang penting kita dalam segala langkah kita, dalam segala amal dan kata kita adalah merealisasikan visi dan kehidupan, visi dan misi kehidupan itu. Nabilah contoh kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, gimana jalannya? Yaitu melalui para ulama kita yang telah meninggalkan, mewarisi ilmu ini sebelum kita. Oleh itu kita juga berkebutuhan, berkepentingan untuk dekat-dekat dengan para ulama kita. Seperti Umar radhiyallahu taala an, beliau majlisnya orang yang dekat atau yang didekatkan kepadanya adalah para qurra, para hufaz, para ulama fuqaha, dan para zuhad dan orang-orang saleh. Sehingga beliau pun menjadi pemimpin yang saleh. Nah, kita juga ingin menjadi orang-orang saleh, otomatis harus belajar pada orang-orang yang saleh, yaitu para ulama kita. Yang kita sepakati kesolehannya, yang tidak ada khilaf tentang kezuhudan dan ketakwaannya. Apalagi beliau sudah meninggal dan mudah-mudahan husnul khatimah. Seperti Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Siapapun orangnya sepakat bahwa Imam Nawawi An-Nawawi rahmatullahi alaih adalah seorang ulama Islam yang tidak diragukan kapasitasnya. Adalah seorang muslim yang saleh, yang sangat berhati-hati memasukkan makanan ke dalam rongganya. Adalah seorang yang mencintai ilmu dan ulama. Seorang yang ikhlas. Seorang yang ikhlas. Dan ini terbukti dari kehidupannya. Walaupun jabatannya sudah tinggi, tetapi beliau tidak memanfaatkan jabatan yang tinggi itu dalam mencapai tujuan-tujuan duniawi. Itulah Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Oleh sebab itu sepakat pula kita dan kaum muslimin sebelum kita untuk meniru dan mengikuti serta mempelajari dan menelaah kitab-kitabnya. Salah satunya adalah kitab Riyadhus Salihin yang la yakadu baitun illa wa fihi hadzal kitab. Yang hampir tidak ada rumah kecuali kitab ini ada di rumah itu. Maksudnya rumah orang-orang Islam yang menghargai ilmu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Riyadhus Salihin sesuai dengan namanya adalah taman bagi bersenang-senangnya orang saleh. Dan orang saleh senang dengan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang dengan kenikmatan duniawi yang dia rasakan walaupun orang melihatnya dari luar sebagai orang yang menderita. Inilah orang-orang yang saleh. Nah, Imam Nawawi rahmatullah alaih merangkai dalam kitabnya ini firman-firman Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh bagi kita untuk menikmati indahnya taman dunia ini sebelum kita masuk ke taman yang lebih indah di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, kita masih dalam kitabu as-sabur tentang masalah sabar. Jadi tuan-tuan harus juga bersabar. Kapan selesainya ini? Ya sabar ya, karena kita sedang mempelajari sifat-sifat sabar. Ya tidak lama lagi Pak, insya Allah. Masih ada 5 jilid lagi. Ya, masih ada 5 jilid lagi. Ini baru jilid pertama. Ya. Mudah-mudahan kita sabar. Ya kalau tidak ada gunanya belajar hadis tentang sabar. Dan orang sabar itu pahalanya berlimpah. Apalagi sabar dalam menuntut ilmu. Dan ingat, Allah akan memberikan kita hidayah bila kita sabar dan bersungguh-sungguh menempuh jalannya. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad di jalan kami, kami akan bukakan, tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Kaum muslimin dan muslimah, mudah-mudahan kita termasuk di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke-47, Imam An-Nawawi meriwayatkan dari Muaz ibn Anas. Qala wa an Muaz ibn Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kadzama ghaidan. Man kadzama ghaidan. Siapa yang menahan dengan sungguh-sungguh ghaidan, kemarahan yang besar. Al-ghaid dalam bahasa Arab itu adalah al-ghadabus syadid, kemarahan yang, kemarahan besar, marah besar. Wa huwa qadirun ala ayyunfidhahu au ayyunfidhahu. Padahal dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya itu. Jadi kalau mampu melampiaskan, itu namanya marah, Pak. Tapi kalau tidak mampu melampiaskan, namanya apa? Kecewa? Kecewa atau sedih? Jadi kalau kita marah, mampu marah, itu namanya ya marah. Tapi kalau Bapak marah dengan orang yang lebih tinggi, apa namanya? Kecewa? Ya kecewa. Marah tidak bisa. Bapak bisa marah misalnya sekarang dengan Pak Bupati? Bisa? Hah? Kecewa? Masa kecewa ya? Saya kasih tahu nanti. Nah, maka disebut dengan huzun. Itu apa namanya? Orang yang tidak mampu melampiaskan kemarahannya itu huznun. Sedih. Sedih itu karena kecewa, tidak bisa melampiaskan. Tapi yang di sini maksudnya adalah orang yang mampu melampiaskan kemarahannya, itu namanya ghadab. Dan Allah, oleh sebab itu Allah menyebutkan salah satu sifatnya adalah marah. Karena marah pada tempatnya itu terpuji. Pak, orang bikin dosa tidak marah, terpuji? Hah? Orang bikin maksiat depan kita tidak marah kita, terpuji? Hah? Nah ini tidak masuk nih, wajib marah itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala diberi sifat, salah satu sifat yang dia sebutkan adalah ghadab, yaitu marah. Karena marah itu adalah sempurna, dia kuasa. Tapi Allah tidak punya sifat al-huznu, kecewa. Ada Allah kecewa? Tidak ada sifatnya, karena kecewa ini lemah. Ada kekurangan. Maka kaum muslimah, kita tidak boleh sembarang beri sifat Allah. Kalau Allah tidak beritahu dan Rasulnya tidak mengajarkan, jelas Pak? Jadi cukup kita mendengar, karena kita hanya mendengar tentang Allah, betul? Ilmu kita tentang Allah hanyalah ilmu mendengar. Yang namanya berita, dan berita datangnya dari dia sendiri, yang turun melalui Al-Amin Jibril, dan datang pula kepada Al-Amin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan kepada kita melalui orang-orang yang amin. Orang-orang yang amin, orang-orang yang amanah. Cuman memang kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, kalau kita bayangkan para perawi hadis itu seperti kita pada hari ini, ini bayangan yang keliru. Bayangan yang keliru. Makanya penelitian kita sering keliru karena punya gambaran visualisasi tentang para perawi, gambaran yang keliru. Jelas? Hah? Jelas? Jadi kita membayangkan hafalan perawi dengan hafalan kita hari ini. Sekarang ngaji, nanti lepas Isya ditanya lagi, hafal? Nah, ustaz sendiri lupa juga dengan apa yang dikatakan. Apanya ustaz tadi? Apanya tadi yang mana? Lupa ustaz sendiri. Makanya tidak bisa kita mengkiaskan seorang Imam Al-Bukhari dengan imam kita hari ini. Ini mohon maaf nih. Walaupun namanya sama, satu Al-Bukhari, satu Pak Bukhari. Tidak, jauh antara langit dengan bumi. Tidak bisa. Walaupun dua-duanya syekh juga, ustaz juga, beda. Makanya meneliti, kalau kita jadi peneliti hadis, wajib membayangkan perawi itu seperti masa mereka, bukan seperti masa kita. Di masa kita para perawi banyak yang ya, kalau hafalannya tidak bagus banyak yang ya berubah hafalannya. Maka terkenallah ungkapan, kalau mengirim sesuatu ingin bertambah kirim berita. Kirim berita itu mesti bertambah tuh. Satu kata isunya nanti bisa satu halaman penuh. Jadi headline. Isunya hanya satu kata, apaan satu kalimat. Itu bisa menjadi satu halaman penuh, jadi halaman depan. Tapi kalau nak kirim sesuatu ingin berkurang kirim PT. Kalau PT dikirim biasanya berkurang. Nah, itu. Kalau berita bertambah. Demikian juga perawi kita hari ini sering bertambah. Jadi tidak bisa mengkiaskan kaum muslim. Nah, sampainya kepada kita berita tentang Allah ini melalui yang amin, dan sampai kepada kita melalui para perawi yang amin pula, yang teruji, yang untuk menentukan riwayatnya diteliti semua riwayatnya, tidak seperti ketelitian kita hari ini. Kalau dia punya riwayat 1000, kita teliti 10, itu sudah selesai penelitian itu. Itu penelitian hari ini pakai sampel. Itu namanya random sampling. Artinya ambil contoh secara acak. Ambil riwayatnya tentang Kitabul Tahara satu hadis. Tulah di Kitab Al-Wudu satu hadis. Apaan? Kitabus Shalah satu hadis. Kitabus Siyam satu hadis. Di Kitabul Zakah satu hadis. Kitabul Hajj satu hadis. Kitabul Adab satu hadis. Kitabul Al-Buyu' satu hadis. Ketumpul 10 hadis. Habisnya, ternyata dobitnya bagus. Ini pilih hadis-hadis yang bagus-bagus, iyalah. Tapi kalau dulu ndak. Ulama hadis dulu baru membuat keputusan tentang seorang perawi dobit atau tidak, semua hadisnya diteliti dulu. Semua hadisnya diteliti dulu. Jadi tidak pakai sistem random sampling, yaitu ngambil contoh secara acak, tidak, harus semuanya. Ini yang tidak bisa dilaksanakan oleh peneliti kita hari ini. Makanya sering tidak penelitiannya tidak teliti karena jumlah PT. Jumlah PT. Kemarin ada, mohon maaf ini, entah benar dan enggak. Ketika saya berencana atau ada niat nak ngajukan penelitian, ada seorang dokter bilang, "Ustaz, mungkin ada sesuatu yang nanti Ustaz enggak bisa melakukannya." Apa itu? Ya kita harus siapkan bukti fisik dulu sebelum ada, sebelum penelitian berlanjut. Payah juga ya. Payah enggak? Kalau enggak cair ruangnya. Enggak cair uangnya. Terus gaji peneliti ada enggak? Ya ada, cuman dikit. Kita meneliti supaya ada lebih bisa beli tanah kapling, selesai itu. Itu secara, kalau itu sasaran penelitian kita, enggak usah neliti kaum muslimin. Nanti menghabiskan waktu, menghabiskan biaya dan anggaran negara kita ini. Kalau itu tujuannya, tolong jangan. Kita hendaknya meneliti itu bukan cari lobby, tetapi hasil yang maksimal. Tapi ini jangan salah paham ya. Berarti seluruh peneliti tidak, saya enggak tahu. Saya katakan saya enggak tahu, karena memang belum pernah mengajukan penelitian. Kalau ada penelitian, khusus sifatnya masih pribadi, masih belanja sendiri. Kalau ada yang mau bantu, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Nah, Ustaz, saya nak bantu Ustaz beli buku 1 miliar. Masih kurang itu, masih kurang. Ya, kalau ada yang mau bantu beli buku untuk saya 1 miliar, sekarang tidak saya tolak. Demi Allah tidak saya tolak. Kecuali duit haram. Ya. Karena 1 miliar pun masih kurang buku saya. Yang ada sekarang mungkin kalau dijual, mungkin lebih 1 miliar itu harganya. Ada yang mau beli? Tidak saya jual. Tidak saya jual itu. Kau muslimin dan muslimah yang saya muliakan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak diberi sifat dengan al-huzun. Kecewa enggak? Karena kecewa itu selalu sifatnya lemah. Tetapi Allah punya sifat, salah satu sifatnya adalah al-ghadab, marah bila aturannya dilanggar. Tetapi ingat, Allah rahmatnya mengalahkan marahnya. Allah ghadabnya, rahmatnya mengalahkan marahnya. Jelas kaum muslimin? Nah, siapa yang kadzama ghaidhan, siapa yang menahan dengan sungguh-sungguh marah besarnya, wa huwa qadirun ala yunfizahu, dia sanggup untuk melampiaskannya, dia punya kuasa. Seorang ayah marah sama anak, mampu? Mampu lampiaskan? Dipukulin pakai kayu, mati anak jadi ini, naudzubillah. Iya. Marah sama istri, cacat istri seumur hidup setelah itu, naudzubillah. Atau marah sama pembantu, dipecah piring, enggak bisa lagi dipakai dan sebagainya. Nah, kalau dia mampu untuk menahan itu, apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? Da'ahu Allahu subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Allah nanti akan mengumumkan di depan khalayak seluruh makhluk pada hari kiamat. Ya, bangga enggak? Diumumkan di depan para makhluk semuanya. Kita diumumkan di depan satu sekolah saja, bangganya bukan main. Satu kecamatan, masya Allah, bukan main. Padahal juara harapan coba. Masih harapan juara gitu. Besok ikut lagi, enggak lulus lagi. Jadi kaum muslimin, bangga kita. Ini enggak, seluruh makhluk berkumpul. Allah umumkan, ini orang yang dulu menahan amarahnya. Apa hadiahnya? Nuh, tinggal pilih tuh. Apa? Hatta yukhayyar minal huril ini masya au mayasa. Dia suruh milih bidadari yang mana yang dia mau. Ada sekarang hadiah bidadari? Hah? Cerita setu-setu ada. Komo-komoa itu ada. Tahu komoa? Setu? Ya, cerita setu-setu ada. Misalnya seorang raja punya putri, siapa yang mau mempersunting putri ini, ada sayembara. Sekarang masih ada? Kalau ada saya mau ikut. Ada masih? Iya, disuruh dulu bersaing ya. Ya. Dengan ilmu benar dirinya, siapa menang itu yang dapat. Masih ada enggak? Enggak ada. Ini hadiahnya bidadari kaum muslimin. Ini bidadari. Pilih yang mana kita mau. Suka? Mau? Masih kecil dah mau je. Kalau mau berarti tahan marah. Nanti caranya gimana? Ada dalam hadis lain nanti. Kaum muslimin dan muslimat yang muliakan. Kenapa? Karena orang yang bisa menahan marah ini dalam hadis sebelumnya disebutkan adalah orang yang jagoan. Pantas enggak dapat putri? Hulu bahalang mbak, pantas enggak? Pantas. Dia sang juaranya. Iya, dia pemenangnya. Nah, orang yang mampu mengalahkan dirinya, kalau kita lihat dalam perseteruan pertandingan para master itu, yang menang biasanya yang siapa? Yang bisa menahan emosinya. Iya enggak? Ada yang pandai silat enggak? Biasa yang menang yang tenang atau yang kalang kabut? Yang tenang, walaupun kadang-kadang ilmunya lebih rendah, tapi dia bertenang. Karena dia bisa mengendalikan dirinya, maka dia akan lebih mampu mengendalikan lawannya. Jelas. Atau nak belajar dulu, ada ilmunya. Kadang kita bisa mengendalikan energi tenaga orang tuh dari gerakannya. Itu ilmu kungfu tuh. Kalau mau belajar sama ahlinya, jangan sama saya. Saya di hadis saja lah. Jadi dia bisa mengikuti yang kita inginkan dari gerakannya itu. Itu bukan lemu, tapi keahlian. Mau belajar? Pergi Cina sana, jangan saya. Ya, kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan. Jadi kita siapa yang bisa mengendalikan dirinya, dia mampu, maka dia menjadi pemenang. Laisa syadid bisturati bukanlah yang kuat dan jago itu yang senantiasa menang ketika bergulat atau ketika smackdown. Smackdown namanya? Smash apa smack? Smack ya. Apa itu? Enggak tahu juga. Ya katanya smackdown. Ya. Bukan itu yang kuat, tapi yang kuat ada yang bisa menahan man yamliku nafsahu indal ghadab. Siapa yang bisa menjaga dirinya ketika marah. Nah, wajar enggak dapat juara? Wajar dapat juara, nanti diberikan bonus, yaitu dapat sang bidadari. Ini memang Nabi pandai ini ya, mempromosikan. Ya, Nabi pandai mempromosikan. Siapa yang tak cinan dapat bidadari? Ada yang tak cinan dapat bidadari? Ya pak? Hah? Cinan semuanya. Makanya ketika nanti tuan-tuan hendak marah, ingat, hah? Siapa yang bisa menahan dapat bidadari. Ha, mantap tak? Ingat itu aja hadiahnya. Kalau perlu dipasang di depan rumah kita, tahan marah dapat bidadari. Pengumumannya kapan? Pada hari kiamat. Nah, kalau tuan-tuan bisa kayak gitu, insyaallah kita termasuk yang nyaksikan nanti. Saya berharap saya termasuk yang dapat. Doakan ya. Iya, doakan. Kan enak itu ketika diumumkan. Pemenang utusan Kampar. Diumumkan, itu pilih. Itu dipajang itu. Ya Allah. Enggak terbayang ya. Kita waktu itu muda semua. Tidak tua ini, sekarang sudah tua ini. Besok muda, umur 30-an pak. Sedang on fire semua. Ini on fire namanya. Sedang. Saya tidak pandai bahasa orang, nanti salah ya. Betul bahasa saya itu. Sedang apa? Sedang cinan-cinannya itu. Sedang cinan-cinannya. Semuanya muda nanti. Makanya Nabi ketika ada nenek-nenek datang kepadanya, ya Rasulullah tolong doakan saya masuk surga. Nabi bergurau. Ya, nenek-nenek tidak ada di surga. Tidak ada masuk surga. Nenek tadi tidak tahu Nabi bercanda. Nabi bercanda tapi tidak dusta. Nabi bercanda tapi tidak dusta. Akhirnya nangis nenek itu. Sampai hati pula begini. Nabi sengaja karena bikin surprise. Ya, bikin apa nama kejutan kan nenek enggak bisa masuk surga. Lalu disuruh panggil lagi, katanya besok kalau masuk surga kembali sebaya lagi uruban atraba. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, ya kalau muda dapat pula istri muda dan ya susah dibayangkan, cantik sekali ya. Terus kalau ibu-ibu dapat apa? Ya, ini cerita bapak-bapak aja ya, ibu-ibu enggak. Hah? Kalau ibu dapat apa? Hah? Bidadara yang enggak punya suami. Yang punya suami? Hah? Dapat suami yang semasa di dunia lagi. Kalau peranginya baik. Kalau peranginya baik, kalau peranginya buruk? Hah? Iya, mohon maaf ya. Enggak sepadan, enggak? Dan maka sabarlah kalau dapat suami buruk perangai di dunia ini. Sabar. Macam Asia kan sabar, dia di bawah Fir'aun. Dia berdoa kepada Allah SWT, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah, wanajjini min Fir'aun wa amalihi, wanajjini min al-qawmi zalimin. Ya Allah, bangunkanlah bagiku istana di surga. Dia minta memang maksimal, dia minta istana di surga. Lalu wanajjini min Fir'aun, selamatkan saya dari Fir'aun dan pekerjaan-pekerjaan Fir'aun ini. Dia kan tidak punya kuasa di dunia ini, tetapi dia punya yang maha kuasa. Allah bisa menyelamatkan dengan cara apapun yang dia inginkan. Kau muslim muslimat saya muliakan. Jadi ibu-ibu nanti kalau nak pengen juga dapat, tahan juga marah. Nah, bapak-bapak kalau masih ingin juga sama ibu ini nanti di akhirat, tahan, tahan, marah. Tapi nanti cemburu istri saya Ustaz. Enggak, di akhirat tidak ada lagi cemburu. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Nanti di akhirat itu kami campakkan semua sifat ghil, penyakit hati, hasad, dengki, cemburu, itu sudah dibuang semuanya, sehingga kita bisa bersaudara. Duduk pun nanti istri kita sama laki-laki lain cemburu enggak? Tengok aja besok lah. Kalau Allah bilang dah ada lagi cemburu, dia bilang. Tonton masih enggak percaya, coba masuk surga, biar tahu. Biar tahu salah satunya adalah dengan menahan amarah. Baik, hadis yang selanjutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala an anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam awsini. Bahwa seorang laki-laki bertanya atau meminta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tolong berikan wasiat kepada saya. Wasiat Nabi singkat padat dan bisa buat kita masuk surga. Apa katanya? La taghdab. Jangan marah. Diulang lagi. Jangan marah. Diulang lagi. Jangan marah berkali-kali. Berarti wasiatnya ini jangan marah. Ini sudah disarah sebelumnya, ya kita tidak sarah lagi ya. Ya pokoknya jangan marah. Tetapi jangan marah di sini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah marah karena kepentingan kita terusik. Tapi kalau kepentingan Allah yang diusik, kita wajib marah, walaupun yang kita marah kepadanya balik marah lagi, kita lawan marahnya dengan apa? Kemudian tambah marah, gimana lawannya? Tambah marah kita, jantung lihat nanti. Oh, dia tambah marah, minta maaf aja kita sama dia. Kan tak salah ya? Mudah-mudahan dengan minta maaf itu dia simpati ya. Kan ada orang kalau dimarahin tambah marah lagi. Tapi kalau baik akhlak kita, dia tidak marah. Pokoknya terserah caranya lah. Yang penting ada terkandung unsur marah di dalamnya. Ada terkandung unsur marah di dalamnya. Misalnya, orang melakukan satu maksiat, ya mungkin dengan cara kita marah sebenarnya, tapi bahasa kita enggak marah. Perlu contoh. Misalnya, kan lingkungan kita ini kita harapkan steril dari buka aurat. Tapi kan orang kan banyak enggak tahu, keluar mobil ternyata keluar gadis-gadis belia yang masih senang bergaya gitu. Gimana cara negurnya? Marah gak kita? Marah gak? Atau senang malah? Ya marahlah kita. Marahnya kenapa? Karena aturan Allah dilanggar, pasti kita marah. Cuman caranya kita mungkin kalau kita bilang, kurang ajar, diterima? Ya enggak. Ya kita berikan, tolong mohon maaf. Kan mohon maaf kan tidak ada masalah. Mohon maaf, kita marah sebenarnya. Tapi kita minta maaf, mohon maaf ya. Di sini harus pakai busana islami. Tidak muslimah. Kalau muslimah dikatakan, saya muslimah nih pak. Katanya. Ini blue jean muslimah. Muslimah pakai blue jean. Celana jean dipakainya, maka sering masuk jean. Yang dipakai celana jin ya, makanya sering masuk jin gitu, karena yang dipakai celana jin itu yang dipakai. Jadi kita sebutkan atau kita siapkan pakaian yang dipakai. Kaum muslimin dan muslimat, tergantung kondisi gimana cara kita melampiaskan gak marahnya itu. Kaum muslimin dan muslimat, hadis yang selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazalul bala'u bil mu'minin aw bil mu'mini wal mu'mina fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yaqa Allah ta'ala wa ma 'alaihi khathi'a. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahih. Nabi mengatakan, ini harapan bagi kita kaum muslimin, bahwa kita tidak boleh putus harapan. Gimana? Nabi mengatakan, senantiasa ujian bala Allah berikan kepada seorang mukmin atau mukminah, baik pada dirinya atau pada anaknya atau pada keluarganya atau pada hartanya, sehingga terlalu seringnya bala ini sampai dia mati tidak satu pun tinggal dosanya, tidak satu pun tinggal dosanya. Kenapa Imam Nawawi menyebutkan hadis ini dalam bab sabar pula? Kenapa kira-kira? Hah? Karena apa? Karena yang namanya musibah ini adalah sumber dari kekecewaan kita. Nak marah sama Allah kan tidak bisa. Berarti kecewa? Ya kecewa. Orang yang dapat musibah sering akalnya hilang. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Sakit menahun misalnya. Orang yang tidak beriman, yang tidak sabar, sakitnya ini menambah sakit lagi. Awalnya sakit satu menjadi komplikasi kalau dia tidak sabar. Nah, tapi kalau dia sabar, penyakit inilah karena kesabarannya tadi, dia justru menikmati sakitnya itu. Ya, nikmati sakit gimana ya? Maksudnya dia punya harapan bahwa sakitnya ini kafaratul lahu, menjadi penebus kesalahan dan dosanya. Sebab kalau sudah sakit masih sempat juga buat dosa lagi, Pak. Masih? Masih juga sempat, Pak. Hah? Kalau udah sakit masih juga mencuri, berarti ya enggak ada can ini, Pak. Ya. Kalau masih sakit masih juga mencarut, berarti udah parah nih. Kalau masih sakit juga masih juga melempar piring di rumah, berarti dah ada bahaya nih, Pak. Lebih parah dari sakit jasmaninya ini. Makanya orang yang sakit itu tambahan dosanya pada umumnya sudah boleh dikatakan tutup buku, hampir tutup buku. Orang kalau sudah sakit, segala kemungkinan berbuat maksiat itu sudah banyak yang tertutupi. Kalau biasanya mencuri, dibawa aja kan, ya kita merampok hari ini, waduh sakit, bisa pergi? Ya enggak. Dibawa orang pergi apa lagi? Berjudi. Di mana? Dekat kuburan. Dia ada sakit nih, jangan-jangan masuk kubur. Masa berjudi apa? Habis judi masuk kubur. A'udzubillah. Dia aja orang pergi ngintip orang malam-malam. Mau lagi? Ya enggak. Diajak nonton aja enggak berminat lagi, ya. Dan sebagainya. Karena dia enggak punya lagi nikmat untuk membuat kemaksiatan itu. Tinggal sekarang adalah menikmati dosa yang sudah lewat. Menikmati ya. Menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Nah, sekarang seorang yang ditimpa musibah pada dirinya, pada hartanya, pada anaknya, sekalau dia sabar. Itu intinya. Kenapa hadis ini masuk dalam bab sabar. Kalau dia sabar, setiap datang penyakit, setiap datang musibah, setiap datang bala, dia sabar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah ala kulli hal, dan sebagainya dia ucapannya, maka dosanya dihapus, pahalanya ditambah. Bahkan amalan yang biasa dia lakukan semasa sehat senantiasa dapat setoran terus. Ini kaum muslimin, berarti ada juga yang namanya amal jariah semasa hidup kita. Jangan pingin amal jariah setelah mati, ya semasa hidup harus ada amal jariah. Tuan-tuan harus ada amal andalan. Misalnya yang punya harta harus sedekah setiap hari. Nanti setelah miskin tidak ada lagi, ya. Atau ketika jatuh sakit tidak sempat lagi, insya Allah mengalir terus. Ya, Atau di saat kita masih sehat, ajarkan ilmu kepada orang. Nanti setelah sakit tak sempat lagi, insya Allah itu akan mengalir. Puasa sunat Senin Kamis hari Ayyul Mufid, tak sanggup nanti setelah sakit tak sanggup lagi, mengalir lagi. Terus buat maksiat ada mengalir juga? Hah? Hah? Ya enggak, inilah Allah SWT marahnya dikalahkan oleh rahmatnya. Tapi kalau maksiat enggak mengalir Pak, insya Allah, kecuali kita yang bikin contoh pertama diikuti oleh orang lain. Nah, dia mengalir. Tapi kalau makanya dosa itu jangan bikin rame-rame ya. Yang salah paham saya enggak nyuruh bikin dosa nih. Tapi kalau enggak dibuat juga jangan bikin ramai. Ramai, tapi Allah tidak tersembunyi dari segala sesuatu. Kaum muslimin dan muslimat yang muliakan Allah SWT, jadi kalau kita dapat musibah, maka itu sebenarnya adalah sesuatu yang menggembirakan bagi orang yang mukmin. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa sallam. Semoga bermanfaat, dan kalau ada yang kurang semoga tidak menjadi mudarat. Terima kasih. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.